itu lebih lengkap. Apakah wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid? Walau hanya untuk mengikuti pengajian, ini khilaf diantara ulama ya, tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan, lebih baik di terasnya gitu kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan memang boleh saja kalau masalah hanya masuk dengan alasan tertentu, yang tidak boleh kalau dia sholat, karena sholat haram bagi wanita haid dan nifas. Jadi lihatlah keadaan.